jenazah dan kefiatuhu dan tata cara mengkafaninya. Wa takfinuhu wajibun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil muhrim alladhi waqasathu rahilatuhu. Mengkafani jenazah adalah wajib sesuai yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang melakukan ihram kemudian jatuh dari kendaraannya dan mati. Kata Rasulullah, wa kafinuhu fi thawbaihi. Disuruh dimandikan, barakallahu fikum, dan dikafani. Tapi dikafani dengan dua kain, kain ihram yang dia miliki, rida dan izarnya. Wal wajibu sitru jami'il badan, dan wajib dalam kafan ini membungkus dan menutupi seluruh anggota tubuh jenazah. Fa lam yujad illa thawbun qasirun la yakfi li jam'il badani ghutiya ra'suhu. Kalau ternyata tidak mencukupi pakaian itu, kain itu untuk menutupi seluruh jasad si mayit, maka yang ditutupi adalah kepalanya. Wa ju'ila 'ala rijlihi syai'un minal idkhir, dan dipakai untuk menutupi kakinya adalah dedaunan yang di saat itu adalah daun idkhir. Liqauli Khabbab fi qissati takfini Mus'ab ibn Umair, sesuai dengan ucapan Khabbab pada kisah pengkafanan Mus'ab bin Umair, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mati syahid di Uhud. Fa'amarana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nughattiya ra'sahu wa an naj'ala rijlaihi min al-idkhir. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kisahnya, ketika tidak ada yang ditinggalkan oleh Mus'ab ini kecuali sehelai kain. Baik. Baik. Ditutupi kepalanya, muncul kakinya, ditutupi kakinya, muncul kepalanya. Artinya kainnya ini tidak mencukupi untuk menutupi seluruh anggota tubuhnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menutupi kepalanya dan untuk menutupi kakinya dipakai idkhir, yakni semacam rumputan atau dedaunan. Wala yughatta ra'sul muhrim adh-dhakar, dan seorang laki-laki yang meninggal dunia ketika ihram untuk haji dan umrahnya tidak boleh ditutupi kepalanya, cuma jasadnya saja, kepalanya, mukanya tidak boleh ditutupi kalau dia laki-laki. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuhammiru ra'sahu, jangan kalian tutupi kepalanya. Kenapa? Bainahu yubatsu yaumil qiyamati mulabbiya. Karena memang dalam kondisi dia ihram tidak boleh menutup kepala. Baik. Dan juga tidak boleh saat dimandikan tidak boleh memakai wewangian. Beda dengan apa? Beda dengan jenazah biasa. Baik. Dipakai sabun lah, dipakai inilah, pakai itulah. Bahkan selesai pemandian dengan sesuatu dari kafur, barakallahu fikum, ditambah wewangian, diperintahkan untuk memberikan wewangian dan mengolesnya di tempat-tempat sujud dan lipatan-lipatan yang ada pada jenazah, barakallahu fikum, wewangian diberikan untuknya. Baik. Wa yakunu dhalika bi thawbin la yasiful bashara satiran. Kain yang dipakai untuk mengkafani jenazah adalah kain yang tidak tipis sehingga terbayang kulit si jenazah. Baik. Kalau kain itu tipis sama saja tidak, karena tetap terbayang apa yang ada di belakang kain itu. Kainnya agak tebal. Agak tebal kain itu, satiran. Baik. Wa yajibu an yakuna min malbusin mithluhu. Min malbusin mithluhu. Dan hendaknya kain yang dipakai untuk mengkafani adalah kain yang biasa dipakai oleh orang. Baik. Tidak mesti kain apa yang biasanya dipakai. Kain apa namanya? Kain apa yang biasa dipakai untuk mengkafani jenazah? Apa namanya? Kain apa? Kain katun, kain kantong, Itu istilahnya orang tukang konveksi, barakallahu. Tidak mengapa kain yang lain sama seperti kain-kain yang lain, barakallahu. Cuma mungkin itu dia lebih murah memang. Lebih murah dan lebih tebal. Dan memang kata Abu Bakar, yang baru dan lebih bagus itu lebih pantas untuk orang yang hidup. Baik. Lanahu la ija la ijhafa 'ala al-mayyiti wa la 'ala warasatihi. Kain biasa, barakallahu bikum. Baik. Bukan juga kain yang sangat lusuh, kain yang paling murah, bukan. Kain biasa yang dipakai. Supaya kita tidak mengurangi haknya si mayit dan juga tidak mengurangi haknya ahli waris. Baik. Karena kalau kita pakaikan untuk si jenazah ini kain kapan yang sangat mahal, berarti kita mengambil haknya ahli waris, barakallahu fikum. Karena begitu mati si mayit ini, harta peninggalannya sudah menjadi milik ahli waris. Dan kalau tetap diambil dari situ sesuatu yang banyak, berarti kita mengurangi haknya ahli waris. Dan ketika kita membelikan untuk si mayit ini pakaian yang paling murah, berarti kita mengurangi haknya. Barakallahu fikum. Yang layaklah, barakallahu fikum. Yang layak untuk dipakaikan sebagai apa? Sebagai kain kafan. Wa sunnatu takfinur rajuli fi thalathi lafa'if bidin min qutnin. Dan sunnah dikafani laki-laki dengan 7 lapis kain yang berwarna putih yang terbuat dari katun. Yang terbuat dari katun. Tubuh satu ala ba'diha, disusun antara satu dengan yang lainnya. Wa yudau alaiha mustalqiyan, dan diletakkan jenazah itu di atasnya telentang. Tsumma yuraddu tarful al-ulya min al-janibil aysar ala shikhil ayman. Di sini yang kita pelajari dari buku-buku juga yang kita pelajari, barakallahu fikum, ketika mengkafani jenazah tidak ada sunnah meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Paham, barakallahu fikum, seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam mengkafani jenazah, dibeginikan jenazahnya. Baik. Ananda dapati dalil tentang masalah ini. Agar. Sehingga yang ana lihat ya sama seperti biasa, baik, irsal ke bawah. Tapi mungkin kalau ini dilakukan di tempat yang halayak ramai atau kebiasaan orang banyak yang kita selisih, boleh jadi kita dianggap orang yang merubah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak ada tuntunannya. Baik. Summa yuradu tarful uliya min al-janibil aysar ala shikhil ayman, thumma tarfuha al-ayman ala al-aysar. Baik. Jadikan 3 lapis, barakallahu fikum. 3 lapis. Kemudian kita letakkan jenazah di atasnya. Kemudian diambil sehelai kanan, kemudian ke kiri. Kemudian kanan menutupi yang kiri. Kemudian demikian berkelun, sehingga apa? Ini kain saling bertumpuk. Paham? Bukan langsung 3 begini, bukan. Di satu dulu, baru satu lagi numpuk, satu lagi numpuk, satu lagi numpuk, satu lagi numpuk. Jadi itu kain betul-betul apa? Erat insyaallah. Tidak gampang tersingkap. Kalau tersingkap satu-satu. Paham? Beda dengan seandainya satu kali langsung 3-3. Kalau tersingkap semuanya. Agar. Baik. Thumma tarfuha al-ayman al-aysar, thumma thaniya, thumma thalith, thumma yuj'alu zaida inda ra'si, thumma yuqadu. Kemudian dikumpulkan yang lebih di atas kepalanya dan di kakinya, kemudian diikat. Kalau kana zaidu akthar ju'ila inda qadamaihi kadzalika wa yuqad. Kalau ada di lebih di bagian kaki juga dilakukan seperti itu, diikat. Fa inna dzalika atsbatu lil kafan, karena itu lebih kuat, lebih kokoh untuk kafan supaya tidak tersingkap-singkap. Barakallahu fikum. Kalau memang butuh untuk diikat yang lainnya, diikat lagi. Barakallahu fikum. Diikat lagi untuk yang lainnya di daerah tubuhnya. Fa inna dzalika atsbatu lil kafan liqouli Aisyah kuffina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thalathi athwabin bidin suhuliyah. Ikatan ini juga tidak ada, tapi kalau ini adalah sesuatu yang kita butuhkan, maka tidak mengapa untuk kita lakukan. Baik. Lil hajah. Baik. Jadi yamaniyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga helai kain putih sahuliyah. Baik, jadid yang baru dari Yaman. Laisa biha qamisun wala imamah, tidak ada padanya jubah dan imamah. Adraja fiha idraja fiha idrajan, dimasukkan begitu. Wala qaulu sallallahu alaihi wasallam albasu min thiyabikum, ilbasu min thiyabikum bayad fa innaha min khairi thiyabikum wa kaffinu fiha mautakum. Dan juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian memakai pakaian yang putih untuk kalian. Baik, di kehidupan dunia kita ini, terkhusus hari Jumat, barakallahu fikum, hendaknya kita memakai kain putih. Ilbasu min thiyabikum albayad, pakailah oleh kalian kain putih. Fa innaha min khairi thiyabikum, karena kain putih ini, kain atau baju, pakaian yang berwarna putih itu lebih baik atau pakaian terbaik kalian. Wa kafinu fiha mautakum, dan kafani mayat-mayat kalian dengan kain putih. Baik. Wal unsa khamsatu athwabin min qutnin. Baik. Izar wa khimar wa qamis wa lafafataini. Dan untuk perempuan, 5 helai kain dari katun izar, yang menutupi pinggangnya ke bawah, wakimar, wakamis, bajunya, kemudian khimar penutup kepalanya, walifafataini, dan 2 kain yang membungkusnya. Ini untuk perempuan. Wasabiu fi thobin wahid wa yubahu fi thalatha wa sagiru fi qamisin wa lafafataini sagira. Dan ada pun anak kecil boleh 1 helai kain, barakallahu fikum, dan boleh juga 3 helai. Wa sagira, anak kecil perempuan, fi qamisin wa lafafataini, 1 kamis dan 2 helai kain. Taib, ini tentang masalah pengkapanan. Kalau dilihat ada sesuatu yang dibutuhkan untuk itu, maka tidak mengapa untuk kita lakukan lil hajah, bukan karena syariat yang menuntunkan, tapi karena kebutuhan kita. Allahul musta'an. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika, syarallah ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.